Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jinabal kurama, masyayikhunal a'izza, para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sedaya takmir masjid Al-Falah, ingkang sangat kula takzimaken, bapak ibu, para sederek, jamaah, pengajian wisata rohani, dan para pendengar Boom FM The Fresh Radio yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kula saha panjenengan sedaya taksih pinaringan iman, kesehatan, kesempatan kekuatan dan insya Allah keikhlasan sehingga kita sami saged hadir bersilaturahim ngempal sesarengan wonten ing majelis ingkang mulya menika dalam rangka berwisata rohani. Namine mawon wisata niku mesti nyenengno. Mula pantes nek sedaya sing rawuh niki ketingal seger-seger, sedep-sedep, tondo nek pikirane ayem tentrem, atine bungah. Sesuai dengan nama masjid yang kita tempati, Al-Falah, yang artinya kemenangan dan kebahagiaan. Insya Allah ini merupakan satu tanda bahwa seluruh jamaah wisata rohani akan mendapatkan kebahagiaan hakiki fid dunya wal akhirah. Kula tingali kathah wajah-wajah sing sumringah, cerah nan indah. Mudah-mudahan Bapak Ibu wajah-wajah seperti inilah yang kelak akan kita bawa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang tidak banyak masalah, wajah-wajah ahlul jannah. Kranten memang lek nurut Kanjeng Nabi cirine ahli swarga niku salah satunya wajihun malihun, wajahnya cerah berseri-seri. Kayak ngeten-ngeten niki. Ane ahli neraka ku wajahe nyaprut, besengut, merengut, metutut. Wajah yang banyak masalah, wajah-wajah kriminal dan wajah-wajah teroris. Mula Kanjeng Nabi ngulangi kula sampean kon latihan dadi ahli swarga, ken latihan duweni wajah sing cerah, ken murah senyum. Sing sering mesem bu nggih. Pokok ana kancae. Engko nang ijenan guyu-guyu mareka kene, medeni wong. Di antara wajah-wajah yang cerah niki tasik wonten memang sebagian wajah yang tertunduk. Mungkin tasik wonten masalah sing terpikir. Atau tertunduknya wajah itu karena ngantuk. Ya kaya kebangetan lagi lungguh wis ngantuk. Nun sewu Bapak Ibu, kula niku ngaji kate ana sing ngantuk, niku alergi. Mboten saged konsentrasi. Mulane tulung bapak ibu menawa ten sanding jenengan wonten kanca sing ngantuk, jongkrokno pisan. Timbang dadi virus. Mergo ngantuk ku nular. Jenengan melek beber lungguh jejer wong ngantuk. Engko gak suwe ongapangop. Lah ngantuk ku welek, ngantuk ku mbuak umur. Mula jari Imam Ghazali an-naumu syibhul maut. Ngantuk turu kuwi nyerupani pati. Dadi ngantuk kalih mati niku tasik bateh. Mbuh misanan, mbuh minduan. Mangkane lek ana wong Tuban kok ngantukan ya tandane wis kesusu. Mati. Luwungane mati tenanan, karuan wis mati ora doyan napa-apa. Nek wong ngantuk diarani urip ora, mati ya ora. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani wis mati kok isek ngentek napa-apa. Mulane wong ngantuk ku diarani ora urip, ora mati, la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu ngentekno biaya. Pramila bapak ibu, kita badhe berwisata rohani, monggo kita mempersiapkan mental, monggo kita nata ati, nepakno niat. Kula suwun sedaya sing rawuh estu-estu hadir. Hadir niku mboten sekedar ndugi, bukan hanya sekedar datang. Ning hadir itu zahiran wa batinan. Lahir batin, jasmani, rohani, jiwa dan raga menyatu sedaya ten mriki. Soale wonten kula tingali sing jasate wis nokene, badannya sudah duduk di sini tapi arwahnya masih gentayangan. Ana sing jeh plengaan. Kaya ana kepikiran napa, mungkin gek mang nek ndelek sandal kurang tepak. Kuwatir ilang. Mulane saya anjurkan kalau datang ke wisata rohani ndak usah bawa sandal yang bagus-bagus daripada mengganggu pikiran. Nah, yang bener bapak ibu, sandal itu jangan dipakai di hati, tapi dipakai di kaki. Kalau sandal jenengan pakai di hati, akibatnya ketika punya sandal bagus merasa tinggi hati, lihat sandal yang lebih bagus iri hati, sandalnya hilang sakit. Kasihan deh lu. Enten sing dereng hadir, pikirane sik nang omah. Ngene iki ana sing sik kepikiran, lho aku mau budal lawang gak tak kunci. Engko nang diluboni wong balange ilang. Pun jenengan janji ngaji, insyaallah diparingi aman bareng donyane karo Allah. Bapake ngaji, ibuke ngaji, putrane nderek ngaji, masih omah gak dikunci insyaallah selamat. Syaratin jenengan badhe medal griya aja lali maca donga bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, terus diteblek lawange ping telu plok plok plok, insyaallah aman, pokok gak dileboni maling gak kira kelangan. Mila monggo kita tiru dungane Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardo hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Berarti sesungguhnya saya menghadapkan jiwa raga saya kepada Allah. Keranten bapak ibu nuwun sewu, tujuan kita ten mriki sami, tempat kita sama, acara yang kita ikuti juga sama, tapi kadang dalam pandangan Allah nilainya berbeda. Sebabe nopo? Kadar niat dalam hati engkang boten sami. Mula niat iku penting. Kam min amalin yutasawwar bi surati amalil akhirati thumma yasiru min amali dunya bisu inniyah. Pirang-pirang ngamal niku ketingale ngamal akhirat, ning mergo niate keliru, niate salah malah dadi ngamal donya. Salat niku ketoke ngamal akhirat. Tapi nek niate keliru, salat dikhusuk-khusukno mergo jejer calon besan. Nek takbir ngantek nyengkah-nyengkah Allahu akbar. akbar. Malah dadi ngamal donya. Maca Quran niku amal akhirat. Ning jenengan lek maca ngewelik-ngelik dienak-enakno ben dilem wong, malah dadi ngamal donya. Haji ngamal akhirat. Ning lek jenengan salah niat, wong haji tujuane mung trimo pengen diajeni wong, pengen disegani wong, pengen dihormati wong, pengen diregani wong, nganggur. Mula jenengan lek mung trimo pengen dihormati wong ora usah haji. Sangu gendera. Engko dihormati wong, pengen disegani wong ora usah haji, sangu duduh jangan. Mlebu warung gak disegani. Jenengan pengen diregani wong, ora perlu haji, batuk kei bandrol. Engko dinyang karo wong. Pengen diajeni wong, ndak perlu haji, sabar nek trimo pengen diajeni wong, sekedap meleh ngentosi lempun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak kampung ngajeni sampeyan, nah lili sampeyan. Ana wong haji nang tujuane mok ben diceluk abah. Bareng teko haji gak ana sing nyeluk abah, tambah aboh kabeh awake. Oh, haji pengen diceluk umi, oleh yang mengumah umi iku. Makanya niatku penting sebaliknya. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirati bi husnin niyah. Kathah ngamal ketingale ngamal dunya ning mergo niate bagus, niate bener, kacatet dadi ngamal akhirat. Mangan iku ketoke ngamal dunya, tapi nek jenengan bener niate at-taqawwilil ibadah, aku mangan ben sehat ben kuat ngelakon ibadah, mangan dadi ganjaran. Mangkane sampai wonten dawuh naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Sarene tiang alim iku luwih bagus timbang ibadahe wong bodho. Wong alim turu ku luwih apik timbang wong bodho ibadah. Bedane napa? Wong alim niku nek sare diniati ibadah, janji mapan turu bismillah hatine ngomong niat ingsun turu istirahat ngasokno awak ben seger, sesuk iso tangi isuk jamaah subuh zikir, turu oleh ganjaran. Nek wong bodho nglakoni ibadah kadang-kadang niate keliru. Ngeten ibu-ibu nggih saged jenengan turu dadi ganjaran, mulai mapan turu sampai tangi turu dicatet ganjaran. Syaratnya janji mapan turu aja lali maca niat. Niate gampang apal-apalane. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyawisi bapak etole krana ngilangaken terus lillahi taala. Ngoten Bu nggih. Lho niki lho pentinge ngaji. Wong alim turu luwih apik dalam pandangan Allah dibanding wong bodho ibadah. Mula ngilmu niku penting Bapak Ibu, napa mawon butuh ngilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alihi bil ilmi wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Kepengin sukses urusan donya kudu ngerti ilmune donya. Nun sewu wong tani nek kepengin berhasil ya kudu ngerti ilmu pertanian. Ya apa carane mengolah tanah, bercocok tanam, ngerabuk tanduran lek ana wereng penyakit pengobatannya bagaimana supaya hasilnya apik, panennya maksimal. Demikian pula orang dagang kepengin sukses harus ngerti ilmu niaga. Nun sewu bu masak ilo masak kepengin enak masakane kudu ngerti ilmu masak memasak, namanya ilmu tata boga. Ya apa nggae jangan asem, sayur sop, lodeh, keluwek. Nggae jangan apa maneh? Gule, rawon, rames. Nek gak ngerti ilmu nih, masakan karu-karuan orang ngalor orang idul. Mungkin gak jangan sop dicampuri keluwek. Awan-awan bapak yang ngomong bu, kayaknya jangan kunci bu, ben seger, raro ilmu nih. Bumbu nih dadi campurungi kunci Inggris, tang, obeng. Macak itu nak pengen kita ayo ilmu nih, namanya tata rias, macak memacak ya apa gawe wedak sak pira kandel tipise piye gawe lipstik piye masang selak ya apa pakai gincu ya apa pakai sidu ben ketok ayu. Nek ora ngerti ilmune lipstik delekno alis, celak delek lambe ya ora mundak ayu, tambah kaya apa main ketek ogleng. Ini baru urusan dunia, kopian ana ilmune. Ngene iki nek tempat ceramah rondo ndiluk, tapi nek salat kudu ndangak. Soale sujud batuk kudu kebuka, rambut siji nglewer batal sujute. Nek sujud ora sah, salate ora sah mergo sujud rukune salat. Mula nek kopian kudu ndangak nalika salat. Nek mering blantik wedhus. Nek Malang kalah kopi. Iku manajemen kopiah namanya. Apalagi urusan ibadah, waman aradal akhirata fa'alihi bil ilmi. Urusan akhirat ya butuh ilmu. Wudhu, maca Quran, zakat, puasa, salat, sedaya enten ilmune, haji enten ilmune. Tanpa ilmu gak diterima Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong ngamal nek gak nganggo ilmu, ngamale ketolak ora keterima. Ya mergo bujat. Kiai biyen niku nek ndamel contoh sederhana ning mudah difahami. Ana wong 5 salat jamaah kabeh bodho ora ngerti ilmune salat, buyar. Ketika jamaah makmume papat, makmum pertama ngebom, tit. Ora roh nek batal sendakep tambah buapoh karo ngempet. Iya, kenapa tuh? Rusak siji. Makmum sing nomor loro mambu, awakmu ngentut ya badheke. Batal loro, makmum sing nomor telu kesetrum pisan. Kancane ngentut ya wis rasa omong. Salat kok ngomong bareng. Sing nomor papat kesetrum pisan, awakmu niate ngelingno koko wae bar salat, salat kok ngelingno kancane. Entek makmume. Karek imame tok, katut iso melengak mengguri. Lah ya makmum papat tok umek dhewe-dhewe. Salat meneng kaya aku. Awang dhewe-dhewe yang ngomong. Ya mergo bodho. Utawa tepak jamaah imam lali, mergo imam juga manusia. Dapat dua rakaat mestine lungguh tasyahud awal, dadake imam nyengongo ape ngadeg, makmum ora roh carane ngelingno. Mestine lek makmum lanang maca tasbih niate zikir. Nek makmum wedok carane ngeplok ning aja kaya tepuk pramuka lho ya. Lah mergo makmum ora roh carane ngelingno gupuh, lho imam kok nyengongo, mestine kan lungguh, mara digelandang sarunge seret. Ha bebetane kendho melorot. Ora katokan. Ya makmum yo kaget, astagfirullahalazim. Ha sing pinggire tambah longak-longok. Wo. Keren. Buyar jamaah. Haji ana ilmune, nun sewu ora usah dawa-dawa, waktune tok jam 7 tok. Wong haji ora ngerti ilmune, 50 juta ilang nganggur rasa hajine. Sekedar contoh, menurut fikih haji, salah satu rukunnya haji niku wonten sing namine tawaf ifadah. Nah tawaf niku sami kali sholat, atik ngentut batal tawafe. Ternyata enten jamaah sing boten ngertos. Pengalaman kula nggih, barengan kula mantun tawaf ifadah ngempal ten asrama, kula takoni, nun sewu jamaah niki ngengetaken sinten sing wau nalika tawaf ifadah ngentut, ngaku mboten usah sungkan, mboten usah isin, niku batal tawafe, engken kula terno maneh. Ning alhamdulillah Bapak Ibu jamaah kula pinter-pinter. Mantun kula takoni ngoten niku sing ngentut namung 18. Lengen niki lek umpama cara gak dielingno ya buyarno hajine. Ngono kuwi sik ana sing mentala takok. Pak Yai nuwun sewu kula niki termasuk ngentut napa mboten? Lho maksude dos pundi? Namung krasa ces ngoten mawon lho. Astagfirullahalazim. Yo tak jawab masih ces, masih cis, masih cus yo ngentut. Beda karo towa sa'i, nek sa'i lari-lari kecil antara Safa Marwah 7 kali niku ora ndek wudu ora apa-apa, ngentut ora masalah karo mlaku ngincik intik-intik-intik-intik mbek wiritan subhanallah pret alhamdulillah tut Allah gabar tawat ora masalah. Ning nek tawaf batal, lho ngoten niku ternyata enten sing mboten ngertos. Mulane aja sampe dadi wong bodho. Wong bodho kuwi elek-eleke wong. Menurut bahasa Al-Qur'an, lahum adhanul la yasma'una biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha. Wong goblok iku ndek kuping tapi padha karo kopok, ndek mripat padha karo picek. Ndek kuping padha karo kopok. Contoh ana pidato bahasa Arab ten mriki cetha jelas bawanter pakai sound system. Kuping jenengan ya pireng, tapi paham napa mboten karepe? Belas ora dunung. Iki jenenge ndek kuping padha karo kopok. Ndek mripat padha karo picek iku wong bodho. Ana wong gak iso maca kitab kuning, bukakno kitab kuning tok nang ngarepe, godhek-godhek kok. Ki apa kok iso renggut-renggut kaya serondeng. Mangkane salah satu tandane wong sing ate cilaka uripe donya akhirat iku al-qanaatu bil jahli, marem dadi wong bodho, goblok iki lho ora sedek. Goblok ya wis anger urip. Ana bocah goblok ora sedek ki ana. sekolah ya, wayah penerimaan rapot, kuwi koncone bijine apik-apik. 7, 8, 9, 7, 8, 9, lha rapote dhewe kobong bijine. Mekan kabeh. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ngono ku gak atik sedih, buka rapote tambah pringas-pringis, rapotku tampil beda. Wae cacah ireng wae ku abang dhewe. Keren coy. Ya keren wong keren artine kethek leren. Toto omah diseneni bapake cung, cung mbok sing pinter sekali-kali ranking 2 atau 3 bapak ben seneng di anak pinter. Ngono ku ya iso bantae. Aku ranking 1 jane ya iso to, Pak. Sangkingane aku ngekeki kesempatan koncoku lho, Pak, ben ranking. Aku ngalah kok. Delok ibuke mosok bahasa Arab biji kok trimo 2 dapurane apa? Lho asline biji kuwi 8 to, Bu. Wong karuan 2 atik ngomong 8. Asline 8, Bu. Tak ndom cah 4 tok. Aku mek uman 2. Wayah koncoe darusan no masjid no musala dhewe glimbang-glimbung nang ngarepe TV diobrak karo bapakne. Kono melu kumpul kancamu nang masjid darusan. Mau Pak, Pak, cah darusan iki macane gentian to, Pak. Arek-arek iki pinter-pinter macane lancar-lancar. Aku macaku gradul-gradul. Engko aku nek melu rono dikongkon maca. Nah aku ora patek lancar gradul-gradul. Engko nek aku maca dirasani wong akeh. Anake sapa regodak ngaji. Sing isin gak ya sampeyan to, Pak? Ayo, ayo sapa? Sampeyan. Mulane aku mau ngaji darusan ini aku niat menjaga nama baik sampean. Mungkin ya cah keplek tapi pinter ngomong. Pun, mangkane kita ten mriki berwisata rohani artine tolabul ilmi ngaji sing artine ngatur jiwa dengan harapan mudah-mudahan hidup kula jenengan sedaya menika benar-benar menjadi hidup yang manfaah, maslahah dan barokah. Kok ra patek amin sampean? Amin. Kasep. Hidup yang selalu lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jamaah ingkang minulya, menungsa gesang ten alam donya niki pasti menjalani proses. Ada proses pertumbuhan, ada proses perkembangan. Karena memang sesuatu dikatakan hidup itu apabila masih bisa tumbuh dan bisa berkembang. Apa saja kalau masih bisa tumbuh dan bisa berkembang berarti masih hidup. Tapi kalau sudah tidak bisa tumbuh, sudah tidak bisa berkembang berarti sudah tidak hidup. Apa wae Bu, diarani urip iku tandane nek isek iso obah karo iso modot. Urung-urung kok guyu sampeyan. Apa wae janji isek iso obah, isek iso modot iku berarti isek urip. Tapi nek wis ora iso obah, wis ora iso modot berarti wis ora urip. Maka dalam menjalani proses hidup niki Bapak Ibu, baik proses perobahan maupun proses permodotan, kula jenengan kudu usaha supaya dadi wong sing terus bertambah kebagusane. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Urip iki tambah suwe kudu tambah sae. Munda umure kudu munda ibadahe. Saya tuwa kudu iso saya mulya. Seperti falsafah padi, semakin berumur semakin berisi. Munda tuwa munda ndingkluk, munda tuwek munda mentes. Mula aja nganti gaplek pringkilan, mundak tuwek mundak pencilaan. Ning parikan kudu sampean rubah, gaplek digawe keripik, mundak tuwek kudu mundak ape, gaplek dicampur jahe rasane piye Pak Yai? Ora usah dibantah wong parikan kok. Mundak tuwek kedah mundak sae. Mulane sering kula aturno, kula jenengan kudu berusaha. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita hidup ini tidak boleh berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kuwi mek nyanyian, Bu. Ku masih seperti yang dulu, berarti kan pewancet cet, gak ono perubahane, ndak ada revisi, tidak ada perbaikan apalagi peningkatan. Awang masih seperti yang dulu wae. Iki cara wong berkeluarga, hidup berumah tangga, semboyane mung trimo kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok ngidul, ra tau petuk. Akibatnya engkau di sana, aku di sini, aku begini, engkau begitu, aku begini, engkau begitu, sama saja. Sama saja niku nek cara Tuban sami mawon, bokonge Mbah Mi dintop tawon. Neng kedah wonten usaha ke arah dinamika hidup yang lebih baik dengan slogan to be excellent. Orang arah ngerti. Ngertimu ya molen kuwi. Perengkelen kemekelen ngerti. Ibu. Nek dalem Pak ngono mosok lali. Ibu. Endele rung mari-mari. Jenengan lek pengen perso to be excellent niku glepung dicampur banyu dijeladreni kei bumbu dirisi kolbes dikei cambah diemplek-emplek terus digoreng dadi apa? Nek badokan kok roh. Dalam bahasa agama disebut hidup yang barokah. Aku lan jenengan kabeh pengen uripe barokah. Ngeten, slogane mangkane yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa mangkane yaumuhu sawaan min amsihi fa huwa khasir wa mangkane yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun. Ngerti napa mboten? Ora ngerti ya wes. Wong ket-ket pian ra ngerti ya ora apa-apa ngono kok. Tiyang niku nek dina iki iso luwe apik timbang dina wingi iku diarani wong sing untung senajan jenenge ora untung. Tapi nek dina iki ra iso luwe apik timbang wingi, ora ngira iso untung senajan jenenge untung. Pancen kadang-kadang jenenge ora cocok karo kenyataan. Ana wong jenenge Slamet ngono kuwi apes uripe. Ngurusi apa-apa ki ra ono sing ngincer, breset. Tunggale ana wong jenenge Sabar nang ngamukan. Kesenggol titik iso ndegek gegere. Mauring-muring padahal jenenge Sabar. Ana wong jenenge Syukur, ngono kuwi ya ngersula ngono kuwi ana. Padahal asma Kinarya Japa, jeneng iku minangka donga, karepe ya ngono, tapi kadang ya ora sesuai karo kenyataan. Ngen kula niku enten wong lanang jenenge Rame. Ngono kuwi duwe toko sepi, ora ana sing mukone. Padahal jenenge ya Rame. Kula gadah kanca, Pak, kenalan. Namine Urip. Celukane ya Kang Urip, saiki wonge wis mati. Ditahlili nang masjid sak masjid mencep kabeh wong-wong. Ya gara-gara imame ape tahlil lan sambutan. Monggo para bapak, para sederek, sareng-sareng kita ndongaaken dhateng almarhum Kang Urip ingkang sampun mati ngono. Diurip jenenge tapi mati wonge. Lho di satu sisi jeneng iku ya mengandung sejarah. Ana wong lanang jenenge Bejo, ngono ku biyen ya ana sejarahe, Bu. Mungkin biyen nalika lahir ku sawahe tangga-tanggane gak ana sing panen, puso kabeh nang weke dhewe panen dhewe awake Bejo, anak lahir lanang jenenge Bejo ngono ae. Wong biyen pek gampange. Wong wedok jenenge kok Legimah, paling ya laire dina Jemah pasarane Legi. Nek pasarane pon ya Ponimah. Ana wong lanang kok jenenge Parji. Ku paling sejarahnya lahir Wulan Sapar tanggal 1. Anak jeneng Parjan, ya kira-kira lahir Wulan Sapar, bapaknya tepak ketiban Wajan. Anak wong lanang kok jenenge Ngadenan, ngono ku diurus ibuke, lapo jeneng Ngadenan. Biyen ibuke nalika nglairno ngedene tenanan. Pun. Berarti yang niku lek dina iki kok mung trima padha karo wingi, niku wong sing rugi, ora ana peningkatan. Apalagi hari ini lebih jelek daripada kemarin, iku wong sing cilaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, barokah niku napa to? Ziyadatul khair ba'dal khair. Selalu bertambahnya kebaikan, mempunyai nilai lebih. Niku barokah. Contoh nggih, toyo mentah sak gelas. Niku mboten payu nek terima banyu mentah sak gelas. Tapi nek banyu niku diproses, disuling, diracik, dikemas, diadai botol, terus ditulisi aqua. Sakmenten niki pajeng malean. Corotan mriki pinten sakmene iki regane? 1.000. Enteng juga iki kiai terima 1.000 ngene iki. Kula niku biasane lek ngaji ten pundi-pundi nggih ten Jember, ten Banyuwangi, ten Pesuruan, ten Jombang ngono ku suguhane iki rame ngene iki. yo jahe, yo kerating deng, yo maizon, yo larutan. Ini terima aku wani enteng. Jare sing nyugoi, karek ngombe ceriwes ngono. Dadi padha-padha banyune ning nilaine beda. Sami kertas iku nilaine ya kertas, Bu. Fungsine ge apa? Bungkus jajan, buntel bumbu jangan, ge oret-oretan, ge tulisan, ge buntute layangan. Tapi nek kertas iki diproses, didesain khusus, dikei gambar tertentu, disetempel bank, tanda tangani gubernur BI, kei nominal terus ana tulisane 100.000 rupiah. Dadi napa? Dadi napa? Atik hawatan raroh. Duwe nilainya bukan sekedar kertas, ning mbakno kertas iso dijolno kalung, iso dijolno gelang, iso dijolno klambi, dijolno mobil kena gembangun omah. Nek wis dadi ngono ku dhuwit ngono ku ya ora ana wong sing ora seneng, kabeh wong seneng. Jamaah mriki enten wong sing blenger karo dhuwit. Bosen karo dhuwit enten. Menawa enten Bapak Ibu kula pesen tolong diperiksakno. Ku berarti ra beres. Ndah ning nggih, kula jenengan iso seneng ngaji nang padha karo kula jenengan seneng dhuwit. Seneng dhuwit nampa ping pira ae dhuwite padha modele padha, ora katik bosen, ora katik blenger. Ndah ning kula jenengan iso seneng ngaji model ngoten niku. Ngaji ping pira judule padha, keterangane padha, bahasane padha, critane padha, sik seneng. Kaya tenggene ta'limul muta'allim ana keterangan. Wong iku nek ahli ilmu wis tau krungu ngaji ping 1000 ngajine padha, iku atine isih seneng padha karo krungu nalika kawitan. Iku alamat apa dititipi ilmu sing manfaat karo Gusti Allah. Ngono. Aja kok lagek krungu ping 3, padha karo gek nane. Enten Bu, wong sing aras-arasan ngaji tapi pinter omong. Mbak, aku saiki wis gak ngaji ya, Mbak, ra budalno alfala. Lah kena apa Bu kok ora budal? Lho ngaji kan kudu diamalno to, Mbak. Lho oleh ku sing getnane rong tak lakoni apa golekne tambah blundeti kabeh, Mbak ngene. Iki tunggale GMK ae wong goblok tapi pinter omong. Niki perlu kula aturno soalnya ngapunten Bapak Ibu, selama niki tenggene masyarakat iku berkembang anggapan kaya-kaya sing wajib ngaji ku mok bocah cilik, nek bocah tuwek ora wajib. Duwe anak nang ora gelem ngaji bingung wong tuane. Disebeti digewetake ngaji, pe dadi apa ora gelem ngaji. Kadang wong tua saking gupuhe anak disuwuk-suwukno ben gelem ngaji. Nek kula niku kulino kok nyuwuk bocah cilik sing ora gelem ngaji. Mergo wong tuane bingung. Tapi selama aku dadi tukang suwuk, ora ana kok wong tuwek sing aras-arasan ngaji terus njaluk suwuk nang nggon kowe rung tawan. Wong anak ora gelem ngaji diobrahi, ngaji, sebeti ora gelem ngaji. Nek anak rodok pinter ya takok, "Lha ibu kok gak ngaji?" Jare ibuke ngawur ae. Ibu biyen gek cilik yo ngaji, saiki wis gedhe pegel. Anake melayu karo omong, "Buke bentuk." Mulane iki le bunggarakno saiki anak ra patek wedi karo wong tuwa, ra patek nurut karo wong tuwa, anak dituturi tambah bantah, kathah napa kathah? Wakeh saiki anak dituturi wong tuane ora nurut tambah bantah. Tuturi bapake, "Cung, kowe kira kena dituturi wong gerang ora jene anakan napa?" Ngono kan anak iso bantah. Lah sampean pakan napa ngono. Ngono cung ape wani karo wong tuwek. Terusno. Rugi cung, cung aku ndek anak kowe, jere anak. "Nah aku bathe apa to, Pak? Ndek pak kowe le bathe apa?" Belas orang batene kowe kok. Ebukane krungu anak dicelok, "Cung, cung, ndek rene." Kowe iki langgar karo paham kok jer bantah-bantahane berbeken kupinge buke. Wis meneng rasa nuruti paham. Kowe apa tiru paham? Paham wis bento apa bento pisan. Dadi sak jero omah lho dadi keluarga gendeng. Masya Allah. Mangkane winginane kula aturno ten kingking mriku. Padha-padha ngajine wong biyen karo wong saiki beda. Luweh manfaat barokah wong biyen. Wong biyen niku ngajine mung trima sulam taufik safinatun najah ta'limul muta'allim bidayatul hidayah. Ya siku kitabe diutak-utek, tapi ilmune manfaat barokah. Ha saiki ngaji kitabe kepedi-gedi dipondong gak kuat ngantek dipikul. mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Bari, Fathul Sarung, sak Fathul Katoe, Minhajul Abidin, Minhajul Talibin, Minhajul Tulab, Minhajul Dingklik, Minhajul Ondo, Minhajul Opo kono. Pak pinter-pinter ning nuwun sewu, ilmune mok dinggo debat, nggo bantah-bantahan, nggo nyalahno wong, nggo ngremehno wong, nggo goblokno wong, mula do ora manfaat. Nek pintere pinter wong saiki, apa maneh sing karo kuliah dadi sarjana, titele rewenteng-renteng. Ngarep dhewe titele prof. Iki mbuh profesor, mbuh provokator. Prof, DR, IR, DRS, Maruto Klopo. Bisa ditambahi SH, MM, MHUM, MSI, SMS. Gelar neng sampai SMS. Banyak sekarang itu orang yang bertitel sarjana, ijazah sarjana, neng otak dan kelakuannya kaya bocah TK. Bendino sama nak roh to, no TV. Sidang nemunggah munggah meja nih kaya cah TK to kowe jeneng. Nek arek arek pondok, nek bocah pondok biyen kadang ijazah boleh SD, ijazah boleh M1, MI maksudnya Pak. Tapi otak sarjana, soalnya dilatih maca kitab kuning, utawi iki iku narkib, iki dike hal apa maf'ul mutlak, itu membutuhkan daya fikir yang kuat, dilatih berfikir, mulane ijazah SD tapi otaknya sarjana. Ngusane iki gak akeh sarjana sing koyo cah TK, ngono biyen dilokno Gus Dur muring-muring. Nggih napa nggih? Biyen niku ana omongan DPR ku biyen nek omong-omong aja geger, aja tukaran, aja joto-jotosan kaya tukang becak ae. Ku biyen saiki ku wale tukang becak rukun-rukun. Saiki tukang becak ku nek omong-omong karo kancane sing rukun, rasa geger, rasa joto-jotosan kaya DPR. Dadi tukang becak le moh dadi DPR. Masya Allah. Napa bedane? Lal ilmu illa bil amal. Ilmu gak ana artine nek gak diamalno. Lah wong biyen ku lakone temen. Mula kadang ngaji ora patek tenanan. Tapi ilmune manfaat barokah. Rata-rata santri biyen ya dadi wong kabeh, ora ana sing dadi pedet to. Mergo niku wong biyen niku nek astagfirullahalazim, lesane istighfar, atine ngetuni dosa kesalahan sing wis tau dilakoni, eling kabeh. Ngrasane yuton. Ngono ku karo astagfirullahalazim, nyelathu Mbak Siti, eling astagfirullahalazim, ngramal togel. Astagfirullahalazim, mendem toa. Astagfirullahaladzim, ketok kabeh gak leren-leren oleh istighfar, janji urung nangis guguk-guguk ngantek ra iso muni, ngantek ra iso ngomong, lagi leren pancen wis gak iso muni sampean jak istighfar enak kaitane tok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, pegelen imam dilarekno stop firullah, stop firullah, nyetop imame yo. Wong biyen ku nek alhamdulillah lesane alhamdulillah, atine hitung-hitung nikmate Gusti Allah, dihayati alhamdulillah, alhamdulillah, ketok nikmate Allah. Nah sampeyan mari salat kon wiritan alhamdulillah ping 33 kaya sapi gayemi suket. Alhamdulillah dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam. Masa ana wiritan kok ndelam-ndelah gitu. Wong biyen ku nek Allahu Akbar lesane atine ngegungna Allah, sampeyan Allahu Akbar bar bar bar bar bar bar bar. Ngono kok njaluk mandi niku permasalahane. Napa malih ibu bapak ingkang dipun mulyakaken sakniki barokah niku semakin langka, semakin sulit. Wangel kula jenengan niki urip ten gene zaman sing nembe ngalami KZRH, kisruh, sak ketambahan RWT ruwet, BLT mbulet kaya entute Hansip. Lho pancen gitu secara geografis, ayo diangen-angen sama nek Rangandel. Kita urip sebagai masyarakat timur yang tradisional, primitif, mistis. Isih akeh wong sing ngandel karo gugon Tuhan, percaya karo kelenik. Dalam bahasa agama diarani tatoyur, percaya dengan suara-suara burung. Tengah wengi kok ana manuk serak, krak. Ngono ku jarane apa eneng? Padahal ora ana manuk serak ya apa ana wong mati to, Bu. Nek manuk serak iki manggunge ya wis ngono iku. Mbok kon mbek ya ora iso. kebat keliwat kadang-kadang ngantek keduten diarteni, keduten tangan tengen pe napa duit, keduten tangan kuwi ape kelangan duit, keduten napa ndak ape mikul beban sing abot, keduten napa mripat ape nangis, keduten napa pilingan ape dikamplengi wong ngono. Kebat keliwat. Mosok ndembah mati Selasa Kliwon, rawani apa-apa Selasa Kliwon, mergo dianggep kuwi ayah geblake mbae, rawani apa-apa pe buka usaha kok Selasa Kliwon, rawani geblake mbae, kuwatir bangkrut. Apa tandur Selasa Kliwon, rawani geblake mbae. Pe bangun omah Selasa Kliwon, rawani geblake mbae, kuwatir omahe geblak. Padahal Bandung Jogja, kuwi wak bangun omah ora wayah geblake mbae, geblak kabeh kena gempa. Lha niki perlu diterangno, ndak dadi akidah, ndadekno syirik. Kadang to sing model ngoten, takoki dasare ya ora roh ya muk jarene mbae. Mangan kudu ditentekno, nek ora ditentekno nggarai pitike. Jare sapa? Mbae. Perawan nyapu kudu resik, nek ora resik nggarai bojone. Sing kandha sapa? Mbae neh. Di anak bayi umur setahun urung iso mlaku, kanca sak pantaran wis do mlaku kabeh. Ben gelis iso mlaku dilamakan sikile di. Nah, sing ngongkon sapa? Mbam neh. Mbam kok gelane ampuh tenan. Bocah kena polio kok dilamakan sikile diungkal lho. Mulane aja kaget nggone negara kita wong model kaya Joko Bodo, Gendeng Pamungkas, Permadi, Mama Lauren pengikuté akeh. Pemaneh tuwek-tuwek do nyekel HP, reko-reko melok SMS, ketik rek spasi preketek. Nang kirim ke 9090. Masya Allah. Dua, secara sejarah kita urip nenggone zaman modern, berada pada era global sehingga kita sulit untuk tidak materialistis. Wangel bu ape ora kedonyan saiki angel. Apa-apa iku ukurane nganggo materi, apa-apa ukurane nganggo donya. Jenengan ngarani wong sukses niku ukurane agama napa donya? Wong mbok anggap bahagia sukses niku mergo ibadahe napa sugae? Ah ya sugae kuwi. Orang dikatakan hebat ketika mampu membuat rumah gedung bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik memikat sampai jumlahnya 4, bisnisnya berkembang pesat. Iku dianggap wong sing hebat senajan keparat. Diarani gagah, wah pokoknya iso mbangun omah sing megah, kendaraannya mewah, donyane turah-turah di setiap bank jadi nasabah, ben taun iso mbethok sawah nondindi duwe tanah. Diarani wong wah senajan belarah ra tau sapa omah karo dulur serakah karo tangga ya congkrah ra tau jariah ra tau ibadah. Ya mergo ketok omahe gedhong magrong magrong, lampune nyentrong, kendaraane kinclong-kinclong, bojone ayu moblong-moblong, mas-masane pating krompyong, manggone omah pinggir rembong, lawijane pating kloyong, tandurane lombok terong, sapa sing metik udile. Saking gedhe nomah ngantar ati sapa wong sing nyoba mek balane nyeblorong, jelangkrong, grandong. Dianggep wah, sementara ana wong mundak tuwek, mundak ahli ibadah, semakin tua semakin rajin jamaah, apa diarani sukses uripe? Mbae kale wis tuwek jamaah, sukses tenan uripe. Gak malah dirasani. Mbae kok ora muleh-muleh ke masjid paling wis krasane ape mati ya wong kae ngene. Mangkane mulyane wong ku saiki ukurane ora mergo ilmu, iman, takwa, akhlake, ning mergo sugae. Ana acara apa lho wong sugih teko kari, nggokno ngarep. Wong mlarat teko dhisik, dongsong nang isor bajangan kok. Biyen Bu, wong milih mantu ku sing diurus keluargane piye, mondoke nondi, sing mulang kiai sapa, wis khatam kitab pira, iku biyen. Saiki milih mantu sing diurus, mergawene nondi, kendaraane apa, bayarane tuban nak dilawan. Jenengan misalnya gak ada anak perawan, dilamar bocah lanang loro, si jeneng ganteng gagah gede dhuwur sugih tapi ora sembahyang, ora tau ngibadah. Sitoke ahli ibadah soleh tapi melarat. Kira-kira sampean milih sing ndi? Sing sugih ya ahli ibadah, ngoten Bu nggih? Heeh, ra nek wong pinter nek ra wong tuban. Enten Bu, bocah lanang yo sugih, gagah ganteng yo ahli ibadah. Tapi mau dadi mantu 6. Engko no yo milih to Bu. Menteri mau dadi mantu sampeyan yo mah kok. Mun sampean njaluk menange dhewe kok. Dadi saniki modele ngoten, dikira nek wis sugih terus bahagia. Mboten, wong saniki kata wong sugih mlebu penjara. Nggih napa nggih? Contoh Artalita Suryani. Sing ngalisin jelantir lho Bu. Sugih uripe nang penjara, besane SBY Aulia Pohan, uripe nang penjara. Ora jaminan kula niki gadah kanca nggih ben damel tulodo. Ya wis to Bu tukang syuting kecantol gak ya wis kok. Masih rene kok iso masih tukang syuting bareng. Ngene iki ngurangi durasine waktu. Wong sampean ya lapo to iso nyantol-nyantol bareng ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sugih mboten jaminan, sekedar informasi contoh, kula gadah kanca. Sugih sak tuban gak ana tandingane saking sugih. Omahe kaya istana, marmere impor keng luar negeri. Mobil pribadi 5, Bu. Regane ra trimo atusan juta M harganya. Sek punya villa, punya apartemen, punya perusahaan. Pokoke kliwat sugih, tapi ternyata gak bahagia, geger terus rumah tanggane karo bojone. Bahkan akhirnya tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tanggane, pegatan padahal anake loro, sakno anake terlunta-lunta. Nah kanca kula niku sing lanang jenenge Anang Hermansyah, sing wedok Krisdayanti. Loh, kok diguyu to? Kiai gaul, koncone artis-artis ngono ku. Boten jaminan kebahagiaan. Nah sekarang secara akidah kula sampean sudah terlanjur beragama Islam. Kita wis kadung dadi wong Islam sehingga kita dituntut untuk konsisten istiqomah berakidah dengan benar, bersyariat dengan tepat, aja nganti nyimpang. Hati-hati, saiki akeh aliran-aliran sesat dan aliran-aliran sesaat. Sampeyan kudu sing hati-hati. Wong Islam nang Indonesia iku macam-macam, Bu. Ana sing gayane kereng, didik-didik haram, didik-didik bid'ah. Ana sing nganggo bener dhewe, kabeh disalahno, kitab kuning salah, ulama salah, kiai salah, madzhabil arba'ah salah, Kanjeng Nabi disalahno, Gusti Allah lho dikritik wis-wisan. Pangeran nang dikritik. Mulane nate to enten teng gene Malang salat diterjemah. Wah, akeh aliran menyimpang. Bojonegoro mawon niku nate enten ajaran salat sambil telanjang bulat, udo blejet. Dengan alasan biar tidak ada ketergantungan dengan urusan dunia, biar lebih khusyuk dan ISIS. Ngono kuwi Bojonegoro tau enten. Niku umpama cara dinjarno ora sida salat perkara delok-delokan. Mboten Malang ana salat diterjemah. Berarti takbiratul ihram ora Allahu Akbar ya Allah Maha Besar. Ngono, wong Jawa ya moh kon ngono, wong dhek ndek basa dhewe, Gusti Allah menika ageng. Ngono, ha sing lucu wong Madura takbire. Allah Maha Jeraj ta iya. Ana tak iyene barang ngono. Malane kula jenengan kudu sing ati-ati. Dadi ngeten Bu, telu iki mang nek kula ringkes ana tradisi, ana modernisasi, ana islami. Kira-kira jenengan derek sing pundi? Mbel. Ana adat, ana budaya barat, ana ajaran Muhammad. Derek sing pundi, Pak? Pret. Ya kabeh dieloki, tradisi ya dieloki, modernisasi ya dadi hobi, islami ya dilakoni, kon adat ya rikat, budaya barat ya semangat, ajaran Muhammad ya giat. Nah, Tuban ni tahlilan gelem, nyadran ya gelem, orkesan ya gelem. Kon beso ya mendut-mendut, disco ya lewincah, kon salat ya cuwepet. Nah, patang rakaat, sak menit pletas. Mulane lek ngadepi masalah apa wae sing dilakoni ya telu, ya sowan kiai njaluk barokah donga, ya konsultasi karo pakar ilmiah, ora ketinggalan marani dukun bancik. Ya mergo telu-telune dieloki, conto paling cetha pakaian ibu-ibu sama nek ora percaya. Wong wedok pandai menyesuaikan diri alasane delok. Nek tepak mantenan resepsi adat Jawa, wong wedok pinter nganggo pakaian adat Jawa. Dengan menggunakan pakaian yang menonjolkan, yang sudah menonjol, gelungannya rambut digebedek no, kurang gede centeli bane prauto, tongkak dicinjit no, dengkul diciut no, bokong dijientet no, susu diunjuk no, nemelakune kelemer kelemer kelemer, kaya macan luwe, lembeane belarak sempal, dasar bangkeane nawon kemit, pundake neraju mas, rambut ngandan-ngandan ngembang bakung, alis nanggal sepisan mripat bawang sebungkul, pipi duren sajuring, bareng mesem mengengeh ketok untune sak gendeng-gendeng. Niku nek tepak resepsi, ayo mari resepsi terus dijak rekreasi, kira-kira pakaiannya dos pundi, sami napa ganti? Ganti, kepengen trendy, sing modern, funky. Anak rekreasi nganggo pakaian bupati, Sekwilda, you can see. Bupati ku buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. You can see bahasa Inggris, kamu dapat melihat bahasa. Mpancen kaya kabeh. Nek perlu disempurna, no. You can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong, dan udel. Nek gak ngono nganggo pakaian sing melefet-melefet nang press body, letuk-letuk awake cetha kabeh. Ya kok awake apik. Wong bodine kaya sumpele bom. Dege mlaku lho iso metu suarane kok kok kok kok. Belenek aku ndelok ngono. Ngene iki ben gak sampan tiru. Kadang maksine landung sak ngisore polo, tapi beleane tembus Bengawan Solo ini. Kula niku dadi kiai nomi pegel nutupi mata. Sak dalan-dalan ketok ngoten niku. Kenane ngaji no SMA apa-apa. Murid gurune nek nata muride yo mbuh sing wedok nggo ngarep sing lanang nggo mburi. Sing wedoki roke cekak cekuak. Atik mulus-mulus. Kulai susah lho wong kiai kok disuguhi ngene cuwah. Rasane ati kula iki musibah atau barokah iki aku. Diwasi kok dosa, ora diwasi kok iman ngono. Allah Allah. Pun ngeten niki ben gak ditiru ngoten lho Bu. Niku nek tepak rekreasi. Ayo saiki mari rekreasi bengi enten pengaosan. Ibu-ibu rawuh, pakaiannya dos pundi? Ganti mboten? Ganti busana muslimah berukut kaya ngeten-ngeten niki. Berarti nek disawang kok kadoan iki modele koyo wanita salihah. Wah. Aku sampe ndangak-ndangak saking salihae. Padahal asline yang medeni wong kok. Pancen wong wedoke ngoten niku Pak modele Pak. Wong wedoke nek kadung apik ya keliwat apike, kadung elek ya keliwat. Wong wedok hebat Pak, hebat. Mbak nang ngene-ngene modele. Nek nah, kadung ngeden iso ngetokno wong sak pirang-pirang. Brobol-brobol. Nah, sak mene kae sing rawuh hasil dendenane wong wedok kabeh. Webate. Le, jenengan tak aturi nggih. Wong lanang karo wong wedok nek dibandingno, kaya-kaya menang wong lanang. Betot-betote betot wong lanang, tenagane rasa wong lanang, bapoh-bapohe bapoh wong lanang, geger-gegere emblek wong lanang, dawa-dawane dawa wong lanang, nyerongat-nyerongat, tapi praktike kuat wong wedok karo wong lanang. Nggih, Bu, nggih? Nggih. Wong lanang iki lho wis menggeh-menggeh kasoh, sing wedok sik mendeles kok. Ngono kuwi sing lanang dilokno lagek ngonoe pekoh. Nih, umbah apa ngepel? Ngepel nih lho Bu ngepel. Wong wedok kan kulino ngepel lho, kuat. Wong lanang rekane ngrewangi lagek dilus. Lah, anggitem apa? Ngaji ado ngeres to pikirane. Praktike kuat wong wedok karo wong lanang. Ngapunten, wong wedok ditinggal mati, wong lanang dadi rondo. Kuat hidup menjanda sampai tua. Nggih, Bu, nggih? Wong lanang ditinggal mati wong wedok dadi dudo. Lagek setengah tahun, roh wong wedok ayu, matane yo plorok-plorok-plorok. Rata, Bu, wong lanang nek roh wong wedok ayu pendelik-pendelik. Sing ora yo mek aku tok iki. Maksudnya ora ketara. Ngono ku kadang wis tuwek ya ora mari kok wong lanang. Untune wis entek mlakune ndeyek-ndeyek ngono ku ketok cahayu ya. Bocah kok blongor-blongore ngono. Anake sapa? Padahal untune wis entek, ngemut keceput sitok suwengi utuh. Angger dicokot ing glender mendhuwur, glender mengisor. Wong lanang mundak tuwek ora kok mundak mari ora. Ora kok mundak mari. Lah wong wedok mboten, begitu melalui masa menopause wis gak butuh ngoten niku. Nek delok wong wedok nek tuwek mlakune edak-edak-edak kan mah-mah-mah-mah ngono. Wong lanang nek tuwek mlakune delok sentuk-sentuk-sentuk ha-ha-ha-ha-ha. Mulane akeh kakek cabul. Kakek-kakek memperkosa cah lanang cah wedok cilik kathah, tapi ra tau ana to nenek cabul. Ora ana. Apik sampean kok. Omah ku apik elek sing nentokno wong wedok ora wong lanang. Lho kok wis kliwat waktune? Terus ngajine penak kok. Ra leh wis Pak Taufik nanti wonge. Nu pancen urung tok nggon jane. Iki nek cara sinetron ya bersambung. Omah api elek wis sing nentokno ora wong lanang tapi wong wedok. Bukan hanya keluarga, negara iki api elek sing nentokno wong wedok. An-nisa'u 'imadul bilad. Idza saluhat saluhat sa'irul bilad wa idza fasadat fasadat sa'irul bilad. Sak teruse. Dadi janji wong wedok apik, negara ya apik. Tapi nek wong wedok rusak, negarane ya rusak. Pancen ngoten. Keluarga nggih ngoten. Sing nentokno ternyata wong wedok. Wong lanang iso sukses karire berhasil iku mergo dukungane wong wedok. Tanpa dukungane wong wedok, preketek wong lanang. Demikian pula sebaliknya, wakeh wong lanang hancur karire ya gara-gara wong wedok. Mike Tyson, juara dunia tinju kelas berat sejati, hancur karire perkara wong wedok. Presiden Amerika Serikat dua periode, Bill Clinton, hancur karire gara-gara Monica Lewinsky. Kiai lo kiai, nah bergeger karo bojo, ceramah, korat karet ceramahnya. Perkara bergeger karo bojo lagek munggah apa ngomong alhamdulillah iso keleru innalillahi. Lho nggih pancen wong wedok lakon ning donya ket biyen. Qabil Habil paten-patenan ya perkara rebutan iklimah rebutan wong wedok. Ken narok ambek Tunggul Ametung paten-patenan saling membunuh ya mergo rebutan Ken Dedes. Antasari Azhar karo Nasruddin Zulkarnain. Gegerno Indonesia. Iku yang mergo rebutan sapa? Rani Yulian niku. Nah, prasaku biyen wonge to ayu no Rani. Entah kok nyemeng ngono cah. Wong nyemenge digerebutan. Nah, tak bandingno karo bojoku. Aduh. Ayu bojoku pol. Bojoku ayu Bu, ora kaya wong kene. Ya perkara wong wedok neh terakhir Elo karo Ilham gak rukun ya mergo rebutan Safa. Pak Yai kok apal? Aku yo ndek TV to, Bu. Saman yo seneng to, Ibu? Ya wis. Aku sing paling ra senenge Pak Rajab karo Bu Zalimah, Bu. Masya Allah, lan jenengan ning ngono. Lah aku subhanallah. Bon. Jadi jam 7 luweh. Jadi ada tiga budaya kula jenengan dituntut untuk mengikuti salah satunya. Lah kita kudu milih sing bener. Kaya ten gene Suratul Fatihah niku Bu niku ana dalan telu to. Kula sampean kon milih salah siji. Dalan sing nomor siji Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalane wong-wong sing dikai kenikmatan karo Gusti Allah oleh hidayahe Allah oleh pitutu bener. Nomor loro ghairil maghdubi 'alaihim. Dalane wong-wong sing dibendoni Allah, orang-orang yang dimurkai Allah. Nomor telu waladdallin. Jalannya orang-orang yang sesat. Kira-kira jamaah wisata rohani niku milih sing nomor pinten? Ya mestine kudu sing nomor siji Siratal ladzina an'amta alaihi mergo niku sing diarani siratal mustaqim. Lek jenengan milih niki ada konsekuensinya. Yang dua harus ditinggalkan, ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Mergo wonge pinter ning dora bener, otaknya cerdas tapi atine bodoh, budaya barat yang sesat harus ditinggalkan. Waladolin, orang-orang yang sasar uripe, tradisi yang tidak islami kudu ditinggalno. Makanya wong Islam sing paling bener niku Bu, rame nganggo pikiran, rame nganggo perasaan, sing dinggo telu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertama, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, berarti pikirannya ya dinggo. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Donga dibarengi ikhtiar. Ora mung donga tok, mergo terus akhir ayat faqina adzabannar, dia berusaha dengan seluruh organ tubuhnya agar dihindarkan dari siksa neraka. Dadi wong sing bener siratal mustaqim niku kudu dadi wong sing ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Dadi wong sing takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Atine tertib, pikirane lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem jangan menir. Dhe musah kudu wani melintir. Niki sing bener pertama napa? Zikir. Lapose kok dikongkon zikir? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, 5 menit kula terangno masalah zikir. Mboten napa-napa nggih? Mboten nae. Lha apa kula jenengan dikekan zikir? Nate siyen Sayyidina Umar niku nate ketok. Ana wong-wong siji niku dirubung setan puluhan ewu. Anggota zahir, anggota batin dirubung setan, dikepung setan ribuan. Sayyidina Umar nangis terus metuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah tiyang setunggal kok dikepung setan ewon kaya ngoten. Lah nek ngene carane sinten sing saged selamat Kanjeng Nabi? Ha wong siji musuhe setan puluhan ewu. Kanjeng Nabi terus dawuh, ana Umar sing iso selamat. Wong loro, sapa iku? Siji wong sing atine ikhlas. Niki digambarno teng Al-Qur'an, la'ugwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wong nek ikhlas niku setan ora tedas. Pinter kok gak ikhlas jebol. Gampangane wong niku nek ikhlas jin padha isin, demit ora ndulit, setan ora doyan, iblis ora gubris. Loro, wong sing zikir. Ibu, setan itu musuh kula jenengan. Lah, setan wedi karo zikir. Mulane kula sampeyan ape apa-apa dikongkon zikir, ape apa-apa ana dongane. Badhe mangan ana dongane. Apal to nggih? Nggih mesti kudu apal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mantun dahar enten dongane. Alhamdulillahilladzi at'amana sak teruse. Badhe sare enten dongane. Bismika Allahumma. Ah, sak teruse. Tangiti lem ana dongane. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nggih, niku nek tangine subuh Bu dongane niku. Tapi nek tangine jam 7 beda dongane kudu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa kok dikongkon ngono? Ben gak digodho setan. Sampeyan aja salah paham ya. Setan niku mboten kok sing ana grumbul-grumbul, napa jok-pojokan jeding, napa peteng-petengan. Mboten. Setan niku jare Kanjeng Nabi, yajri majrodam, mengalir seperti aliran darah berada dalam tubuh manusia. Itu setan. Mulane nek wong kok wedi karo setan, keliru. Jenengan wedi karo setan, salah. Soale jenengan sedaya niku asline wis mengandung. Mengandung setan. Nah, ketika kula jenengan zikir nyebut asmane Allah, iki setan cara getih mampet, gak iso gerak, gret mandek. Begitu kita lali nak orang zikir, setan gerak maneh. Ngoten mulane ape apa-apa dikongkon zikir. Sing penting nyebut asmane Allah, ora kudu bahasa Arab to, Bu. Ndonga bareng ora kudu bahasa Arab. Timbang bahasa Arab kleru. Ya tok cara Jawa roh karepe, kecuali lek saka Al-Qur'an iku at-tafa'ah. Mocone at-ta'abbud bitilawati, tapi nek donga liyane timbang Arab kleru atau Jawa ora apa-apa. Anake sampean ujian kepengen nilaine apik sampean rek-rek ndongakno nang kleru sing mbok waca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Engko dongane mlebu WC. Ora kok bergarap soal tambah mencret. Perkara kleru dongane. Zikir niku penting. Mekaten monggo sarang-sarang kita tutup nganti donga keranten keterbatasan waktu. Jane kula nek kula sampai jam 8 ya betah-betah ae. Tapi kok iya Pak, iya piye to? Senene wong no. Keranten keterbatasan waktu niki bersambung insyaallah terusane kula aturaken pada serial berikutnya. Nek diundang neh. Niki tasik cara ngaji kula niku nembe seprapat niku sing bahasan barokah niku, tapi nggih mekaten muga-muga disarengi hidayahipun Gusti Allah. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Monggo maca istighfar ping 3. Astaghfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملاً صالحاً أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa 'umran tawila wa badanan sahihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa 'aqlan fadhina wal 'afiyata wa hayatan tayyibatan fid din wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban nafi'an mubarakah. Allahumma ij'al jam'iyyatana jam'iyatan nafi'atan mubarakatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al jam'iyyatana jam'iyatan wisat rohani nafi'atan mubarakatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wasilatan asilatan mubaraka wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'zuma. Allahumma la tad'a lana fi majlisin hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'an illa stajabtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa atitah wa la hajatan min hawajatin wad dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qaddah wasyartaha wa yassir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah washrah suduran akhtim bisalihati amalana rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin jazallahu 'anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten, waffaqanallah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, para jemaah wisata rohani rahimakumullah. Demikian tadi pengajian wisata rohani bersama Bapak Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Acara ini didukung oleh toko dan perpustakaan Asih Kubang. Sumber motor Kia Honda, Honda ya sumber motor. FPT Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Juga didukung oleh Pemuda Mobil, menyediakan bermacam-macam mobil. Boutik, Aili Boutik, menyediakan bermacam-macam bagian busana muslim di Jalan Al-Falah Tuban, Garam Mas di Tuban. Juga disponsori oleh Sanaflu dan yang berbentuk Nelson Mark, juga didukung oleh Maju Jaya Syuting disiarkan langsung oleh Lumpres Radio Boom FM Tuban. Hadirin dan jamaah wisata rohani rahimahullah, sampai jumpa pada akhir yang berakhir yang akan datang bersama Bapak Kiai Haji Syarif Hidayatullah dari Semarang. Hadirin takmir dan masjid, takmir Masjid Al-Falah bersama seluruh panitia mengucapkan selamat jalan. Sampai jumpa kembali pada akad yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.